Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-usul min ilmil usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang masalah al-ahkam. Ya, al-ahkam jam'u hukmin. Ahkam adalah bentuk jamak dari hukum, dan hukum lughatan dalam bahasa Arab artinya al-qadha, ya, putusan, putusan peradilan. Wastilahan dan secara istilah, maqtadahu, hukum adalah hasil atau apa yang menjadi konsekuensi dari khitabu syar'i, dari seruan syariat. Yang seruan syariat tadi muta'alliq, berkaitan bi'af'alil mukallafin, dengan perbuatan mukallaf. Dan hukum tersebut min talabin, ada yang berupa permintaan atau tuntutan, atau takhyirin, memberikan hak pilih, atau wada'in atau tanda. Yang dimaksud dengan khitab syar'i, seruan syariat, adalah al-kitab wa sunnah, dalil al-Quran dan sunnah. Yang dimaksud dengan al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin, berkaitan dengan perbuatan mukallaf, artinya adalah berkaitan bi'a'malihim, dengan aktivitas mukallaf, baik itu qawlan au fi'lan, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, ijadan, baik bentuknya adalah mewujudkan aktivitas au tarkan, atau meninggalkan aktivitas. Maka khitabu syara' tadi boleh jadi isinya adalah ijadan, adalah perintah untuk mewujudkan aktivitas, karena isi dari khitabu syara' adalah perintah, autarkan atau meninggalkannya karena isinya adalah larangan. Fakharaja bihi ma ta'alaqa bil i'tiqad. Maka tadi disampaikan di definisi ada al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Maka karena definisinya mengatakan berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka tidak termasuk hukum. Fakharaja bihi, maka tidaklah termasuk hukum. Ma ta'allaqa bil i'tiqad, hal yang berkaitan dengan keyakinan. Maka hal yang berkaitan dengan keyakinan tidak disebut hukum bihadal istilah, dari tinjauan istilah. Ya, maka dari tinjauan istilah, ya, maka hukum itu tidak membahas i'tiqad. Dari istilah, dari tinjauan istilah, istilah fikih, maka hukum itu tidak membahas i'tiqad. Hukum hanya membahas af'al, perbuatan mukallaf. Kemudian yang dimaksud dengan mukallafin, ma min sya'nuhum at-taklifu, orang yang memiliki sifat taklif bisa dibebani syariat, sehingga mencakup anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Yang dimaksud dengan ada hukum berupa min tolabin, berupa tolab, permintaan, maka ini mencakup perintah dan larangan. Dan perintah, dan masing-masing dari perintah dan larangan itu boleh jadi ala sabil ilzam, dalam bentuk harus. Kalau perintah dalam bentuk harus, ya sama dengan wajib. Kalau larangan dalam bentuk harus sama dengan haram atau afdaliyah, atau dalam bentuk lebih baik. Perintah bentuknya lebih baik artinya sunnah, larangan afdaliyah dalam bentuk lebih baik artinya makruh. Dan yang dimaksud dengan autakhir atau boleh memilih itu adalah hukum mubah. Dan yang dimaksud dengan wada' tanda, maka hukum syariat ada yang kemudian menghasilkan tanda. Tanda di sini artinya ada satu aktivitas yang ditandai sahih, ditandai sah, wal fasid, ataukah ditandai batal, atau semacam itu berupa tanda-tanda untuk aktivitas yang tanda tersebut diletakkan oleh asy-syari', pemilik syariat, yaitu Allah. Min alamatin, berupa tanda, wa awsafin, dan sifat dan label, lil nufus wal ilgha, untuk menunjukkan nufus telah terlaksananya hukum au ilgha atau nihilnya hukum. Maka jika hukum itu telah dianggap nufus terlaksana, maka nanti akan diberi label dan tanda sah. Dan jika hukum itu dinilai ilgha, masih nihil, belum terlaksana, ya, maka nanti aktivitas tersebut dikasih label, ya, akan dikasih label fasid atau batil. Maka labelnya adalah label batal. Ya, maka secara, maka jika kita lihat ya, secara istilah, maka hukum itu adalah tuntutan atau buah atau isi dari khitab syara', yang namanya hukum maqtadahu khitab syara'i, isi dari khitab syara'. Maka di sini yang menjadi hukum itu adalah isi khitab syara'. Adapun khitab syara' itu sendiri bukan hukum, karena maqtadahu, apa yang jadi konsekuensi, apa yang menjadi isi, apa yang menjadi isi dari khitab syara'. Khitab syara' artinya dalil Quran dan sunnah. Isi dalil Quran dan sunnah itu hukum. Artinya dalil Quran dan sunnah itu sendiri belum hukum, namun isi dari dalil Quran dan sunnah itulah hukum. Maka wa aqimus salata itu bukan hukum, itu khitabus syara'. Nah, isi dari khitabus syara' yang teksnya adalah wa aqimus salah, nah itu hukum. Apa yang bisa, isi apa yang bisa kita tangkap dari wa aqimus salah, nih yang bisa kita tangkap adalah tolab. Isinya berupa tolab, permintaan. Permintaan apa? Permintaan untuk melakukan aktivitas. Permintaan untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan salat. Maka isinya tolab. Isi dari wa aqimus shalah itu hukum, dan isinya adalah tolab, mewujudkan perbuatan. Nah, nanti kemudian ditala'ah lebih lanjut, tolab yang diingin, tolab di sini adalah bentuknya adalah ijad. Jadi kita jumpa istilah ijad. Tolab di sini bentuknya adalah ijad, adalah mewujudkan sebuah aktivitas. Dan ijad di sini kita jumpai ijadnya itu sifatnya nanti setelah ditala'ah lebih lanjut, ijadnya itu adalah ala sabilil ilzam, adalah sebuah keharusan. Karena sholat yang dimaksudkan sholat lima waktu, maka itu ala sabilil ilzam, sesuatu yang harus, yang nanti kemudian namanya dikasih nama wajib. Maka kita kemudian jumpai wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka wala taqrabuz zina, teks wala taqrabuz zina itu bukan hukum. Namun isi dari teks itu hukum. Isi dari teks wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa isinya? Tolab. Isinya adalah permintaan. Kandungan dari teks ini adalah permintaan kepada mukallaf. Apa yang diminta? Tarkan. Untuk meninggalkan satu aktivitas. Aktivitas manusiawi. Aktivitas manusia. Dan nanti tolab berupa tolab butarki yang diminta oleh teks wala taqrabuz zina itu ala sabili al-ilzam, dalam bentuk harus, tidak boleh ditawar-tawar, bukan sebaiknya, namun harus. Nah, itu yang nanti dikasih nama dengan nama haram. Nanti diberi nama haram. Wakulu wasrobu, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Makanya adalah ada khitabus syara berupa nasul kitab, teks Al-Quran, dan dia bukan hukum. Yang jadi hukum adalah isinya. Ini isi yang bisa kita tangkap dengan akal. Ini, maka ada aktivitas akal mentelaah teks, maka itu nanti itulah yang disebut hukum. Dan apa isinya? Isinya adalah takhyir. Isinya adalah mempersilahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Mempersilahkan makan atau mempersilahkan minum. Artinya makan ya silahkan, tidak makan ya silahkan. Maka itu isi dari teks. Nah, itu yang ini takhyir ini nanti hukumnya disebut mubah. Nanti hukumnya disebut dengan mubah. Kemudian nanti ada hukum syar'i yang namanya wada', yang namanya tanda. Maka nanti ada sejumlah tanda label yang diberikan oleh syariat, yang diberikan oleh khitabus syara'. Dari khitabus syara' kita bisa tangkap ada label-label tertentu yang diberikan untuk aktivitas mukallaf. Apa labelnya? Sah. Waktu sholat dengan tata cara begini-begini, lengkap ceritanya dia begini-begini, kita katakan sah. Maka berdasarkan khitabus syara', perbuatan orang ini dapat label, dapat tanda sah. Namun yang lain karena tidak memenuhi syarat, karena ternyata kemudian kentut di tengah jalan, maka nanti dikasih label fasid atau batil, tidak sah. Dan maka sah dan tidak sah itu juga hukum syara', dan itu didapatkan dan disimpulkan oleh para ulama dari teks. Ada sekian teks, ada sekian teks yang menjadi pertimbangan untuk mengatakan perbuatan yang memenuhi teks-teks-teks-teks ini, memenuhi yang kemudian disingkat oleh para ulama fikih dengan memenuhi syarat, rukun, dan wajib. Nah, ini yang merupakan simpulan dari sekian banyak teks, teks Al-Quran atau Sunnah. Nah, itu nanti dikasih label berdasarkan itu merupakan isi dan tuntutan dari itu semua, menghasilkan label sah. Dan nanti ada yang mendapatkan label batal. Dan yang namanya hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maka tidak ada hukum berkaitan dengan benda. Hukum itu tidak berkenaan dengan zawat. Hukum secara istilah fikih itu tidak berkenaan dengan benda. Benda itu tidak punya hukum. Benda itu tidak punya hukum. Hukum itu hanya ada pada perbuatan mukallaf. Muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang tadi di sarahnya dikatakan, boleh jadi berkaitan dengan kaulan, ucapan mukallaf, atau fi'lan, atau perbuatan mukallaf. Maka misalnya setahun yang lewat atau beberapa waktu yang lewat di medsos ada pembahasan tentang hukum martabak misalnya. Adakah hukum martabak? Kalau orang yang sudah belajar fikih akan mengatakan martabak tidak ada hukumnya. Martabak tidak ada hukumnya karena dia zat dan bukan fi'lul mukallaf, bukan kaulul mukallaf, bukan fi'lul mukallaf. Maka dia tidak kena hukum fikih. Tidak ada hukum fikih untuk martabak. Yang ada adalah hukum fikih untuk makan martabak. Itu ada hukumnya. Membuat martabak, itu ada hukumnya. Mencuri martabak, itu ada hukumnya. Tapi martabaknya sendiri tidak ada hukumnya. Martabaknya sendiri tidak ada hukumnya. Kalau membuat martabak ada, makan martabak ada. Makan martabak hukumnya mubah. Mencuri martabak hukumnya haram. Merampas martabak milik orang hukumnya haram. Membuang martabak tabdzir hukumnya haram, kan? Tapi martabaknya tidak ada hukumnya. Karena dia bukan af'alul mukallafin. Bukan perbuatan mukallaf. Tidak ada hukum untuk zawat. Tidak ada hukum fikih untuk zat. Tidak ada hukum sunnah, mubah. Hukum sunnah, mubah, wajib, makruh untuk benda itu tidak ada. Itu tidak ada. Ya, oleh karena itu, apa hukum khamar? Jawabannya tidak ada. Apa hukum bir? Itu tidak ada hukumnya. Bir tidak ada hukumnya. Karena dia benda. Karena dia benda. Apa hukum Islam untuk bir? Jawabannya tidak ada. Itu jawaban orang yang ngerti fikih. Tidak ada hukum untuk bir, itu tidak ada. Adanya hukum menjual bir, adanya hukum minum bir, adanya hukum membuat bir, adanya hukum membawa bir, adanya hukum menuangkan bir. Nah, itu ada hukumnya. Ada hukumnya, tapi birnya sendiri tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, karena dia benda. Karena dia benda. Maka apa hukum aspal? Tidak ada hukumnya. Aspal tidak ada hukumnya. Adanya karena dia bukan af'al. Karena dia zat, benda dan bukan perbuatan. Namun hukum mencuri aspal nanti ada hukumnya. Ada korupsi aspal nanti ada hukumnya. Nah, kalau aspalnya sendiri tidak ada hukumnya karena dia bukan af'alul mukallafin. Apa hukum beras? Tidak ada hukum beras. Beras tidak punya hukum. Namun apakah hukum mencuri beras? Itu ada hukum. Apa hukum beli beras? Itu ada hukumnya. Apa hukum barter beras dengan beras? Nanti ada hukumnya. Tinjauan fikih, zat itu tidak memiliki hukum. Hukum itu muta'alliq bi'af'alil mukallafin. maka hukum itu berkaitan dengan af'alil mukallafin itu, maka ada hukumnya. Maka syarat untuk ada hukum perbuatan. Tidur, itu perbuatan. Perbuatan bukan aktivitas, ya ada, maka nanti ada hukumnya. Tidur ada hukumnya, tidur apa dulu, ya. Tidur saat khutbah Jumat apa hukumnya, itu ada hukumnya. Tidur saat pengajian apa hukumnya, itu ada hukumnya, karena ini af'alul mukallafin, af'alil mukallafin. Namun ilahnya itu tidak ada hukumnya, kan? Ilah tidak ada hukumnya. Adanya mengeluarkan ilah itu ada hukumnya. Ilahnya sendiri tidak ada hukumnya, karena dia zat. Karena dia zat, tidak ada hukumnya. Sebagaimana air mineral, tidak ada hukumnya. Hukumnya minum air mineral, menumpahkan air mineral, mencuri air, baru ada hukumnya. Merampok air, baru ada hukumnya. Ilar, tidak ada hukumnya karena dia zat. Namun mengeluarkan ilar, ini nanti baru ada hukumnya. Menjilat ilar, ini baru ada hukumnya. Ini boleh jadi mubah, boleh jadi yang lain. Nanti baru ada hukumnya. Apa hukum darah? Darah tidak ada hukumnya, karena dia bukan perbuatan mukallafin. Apa hukum darah manusia? Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Adanya apa? Apa hukum menjual darah? Apa hukum membeli darah? Apa hukum melumuri darah? Nanti baru kemudian ada hukumnya. Apa hukum menumpahkan darah? Ini ada, baru ada hukumnya. Adapun darah sendiri tidak ada hukumnya, karena ini berkenaan dengan perbuatan mukallafin. Ya, kemudian berkenaan dengan masalah hukum, maka hukum itu memiliki makna lughah, makna istilah, dan makna syariat. Memiliki makna, ya, makna lughah, makna bahasa, makna istilah, dan makna syariat. Makna lughah dan makna bahasa dan istilah telah kita dapatkan. Makna syariatnya itu adalah ada hukum berkenaan dengan i'tikad. Maka makna istilah lebih sempit, karena cuma af'alul mukallafin dalam artian kaulan wa amalan, dan tidak membahas i'tikad. Adapun hukum secara syara', maka itu adalah maqtadul khitabu syara', apa yang bisa kita simpulkan dari dalil Quran dan sunnah berkaitan dengan baik i'tikad ataupun perbuatan. Namun secara istilah, maka hukum fikih itu tidak membahas i'tikad. Namun syariat membahas hukum i'tikad. Ada i'tikad yang boleh dan ada i'tikad yang tidak boleh. Oleh karena itu, maka berkenaan dengan hal ini, ketika MUI itu mengeluarkan fatwa haramnya pluralisme, maka orang-orang liberal di tempat kita ada yang komentar, MUI itu aneh. Masa Ahmadan dia mengeluarkan haramnya keyakinan pluralisme, padahal keyakinan itu, keyakinan pluralisme, pendapat dan keyakinan pluralisme itu berkenaan dengan masalah i'tikad, dan itu di luar hukum syara', kata dia. Di luar hukum syara', coba lihat buku-buku usul fikih, kata tokoh liberal ini. Yang namanya hukum syar'i itu muta'alliq bi af'alil ibad. Kalau orang itu punya akidah pluralisme, ya tidak bisa dapat hukum. Ini fatwa MUI keblinger, karena mengharamkan pluralisme, dan itu babul i'tiqad. ini keluar dari semua kitab usul fikih, semua keluar dari semua kitab usul fikih, karena hukum itu ma yata'allaq bi af'alil mukallafin. Maka apa komentar kita? Nah, itu tidak tahu antara hukum istilahan dan syar'an. Itu tidak tahu hukum istilahan dan syar'an. Kalau hukum istilahan betul, maka pluralisme, kemudian sinkretisme, paganisme, nah itu di luar bahasan hukum istilahan. Karena itu ya ta'allak ya, bil i'tiqad, karena itu berkenaan dengan i'tiqad. Namun ya, namun itu menjadi wilayah hukum syar'an secara syariat. Karena syariat di samping kemudian memberikan label-label, yaitu hukum untuk perbuatan mukallaf, juga i'tiqad mukallaf. Kemudian kita lanjutkan. Aqsamul ahkam syar'iyyah, macam-macam hukum syar'i. Maka hukum syar'i terbagi menjadi dua macam, ada yang disebut hukum taklifi dan ada hukum wada'i. Fal taklifiyah khamsatun, hukum taklifi itu ada lima macam. Ya, wajib, mandub, muharram, makruh dan mubah. Maka wajib dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Bisa maknanya sakit, bisa maknanya jatuh. Bisa maknanya jatuh. Contohnya di surat Al-Hajj, fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Maka jika wajabat junubuha, jika telah jatuh lambung-lambung binatang kurban, artinya dia telah betul-betul mati. Karena ini unta disembelih dengan bentuk nahar dalam posisi berdiri. Fa'idha wajabat junubuha, maka jika lambungnya telah jatuh ke tanah, dan itu tidak terjadi kecuali setelah unta tadi betul-betul mati. Fa'kulu minha, maka kalian wahai sahibul kurban silakan memakan sebagian dagingnya. Maka wajabat artinya sakit, jatuh. Atau kemudian misalnya wajabat as-samsu, matahari telah jatuh di ufuk barat, artinya tenggelam. Kemudian makna yang kedua untuk kata-kata wajabat secara syariat, secara bahasa adalah al-lazim, sesuatu yang harus. Ya, dari sini kemudian diambil wajib secara istilah. Ini wajib secara istilah, ngambilnya bukan dari makna sakit, namun ngambilnya dari makna lazim, sesuatu yang harus. Oleh karena itu secara istilah wajib artinya apa yang diperintahkan oleh syari', diperintahkan oleh pemilik syariat. Ala wajil ilzam, diperintahkan dalam bentuk harus. Dalam bentuk harus. Contohnya salat lima waktu. Maka yang namanya wajib itu yang diperintahkan oleh syariat. Maka tidak termasuk wajib, haram, makruh dan mubah. Dan yang namanya wajib itu satu hal yang diperintahkan dalam bentuk harus. Maka tidak termasuk wajib, al-mandub, hal yang hukumnya sunnah. Dan wajib itu yusabu fa'iluhu, pelakunya diberi ganjaran manakala melakukannya imtithalan, karena taat. Karena taat. Artinya jika dia melakukan hal yang wajib itu kebetulan, maka tidak ada pahalanya. Semacam misalnya kita, jika kita menguatkan pendapat yang mengatakan makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, Maka orang yang melaksanakannya itu berpahala manakala dia melaksanakannya imtithalan, karena kesadaran untuk taat. Kalau kebetulan ngepasi pakai tangan kanan, mau biasanya pakai tangan kiri, ya maka tidak berpahala. Kalau adatan, ya, kenapa pakai tangan kanan? Ya dulu dibiasakan oleh simbok saya kalau makan itu pakai tangan kanan, ya. Maka ini tradisi keluarga kami, ya, itu makan pakai tangan kanan, maka juga tidak ada ganjarannya, karena bukan karena melaksanakan hal tersebut, bahkan karena faktor kesadaran melaksanakan kewajiban. Dan wa yastahiqul iqaba tariku, dan orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka ada kata-kata yastahiqu, berhak, untuk mengisyaratkan bahasanya boleh jadi Allah maafkan, sehingga tidak di akhirat Allah maafkan, sehingga tidak lagi dihukum. Maka diksi yang tepat wa yastahiqul iqaba, bukan uqiba, dihukum, tarikuhu, orang yang melakukannya, ya, maka itu kurang dakik, kurang cermat dalam menyusun kata, meskipun maksudnya sama. Sebagian kitab usul fikih mengatakan wa uqiba tarikuhu, dihukum pelaku, ya, dihukum orang yang meninggalkan kewajiban. Ini tidak mesti kemudian dia penulisnya itu akidahnya Mu'tazilah atau Khawarij yang mengatakan berlaku orang yang melakukan maksiat pasti masuk neraka. Tidak. Namun maksudnya maksudnya kalau tidak mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka niatnya adalah tidak keliru, namun cuma kurang diqah dalam takbir, kurang teliti, kurang cermat dalam membuat ungkapan. Maka ungkapan yang teliti dan cermat itu menggunakan kata-kata yastahiqul iqaba, berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan wajib ini yusama disebut juga fardhon atau faridah, disebut juga hatman dan laziman. Semuanya adalah istilah yang maknanya sama jika kita jumpai di kitab-kitab fikih. Kemudian al-mandub secara bahasa artinya al-mada'u, diundang. Sedangkan secara istilah ma'amar bi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat. Ya, perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Maka demikian juga tadi wajib. Wajib adalah ma amar bihi syari', perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Mandub ma amara bihi asyari', apa ya perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Oleh karena itu maka nanti beda antara wajib dengan wujub. Wajib dengan wujub itu beda. Kalau wajib itu perbuatan yang diperintahkan, wujub itu keluarnya perintah. Itu keluarnya perintah, itu namanya wujub. Kalau perbuatan yang diperintahkan namanya wajib. Keluarnya perintah namanya wujub. Maka nanti juga dan beda antara mandub. Maka lihat isimnya isim maf'ul. Mandub. Mandub artinya perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. La ala wajil ilzam, tidak dalam bentuk harus. Maka dia perbuatannya, nanti keluarnya perintah untuk melakukan satu perbuatan, namun ini keluarnya perintah ini tidak bersifat harus, nanti namanya nadbun. Nah, nadbun keluarnya perintah. Perbuatan yang di namanya mandub. Nanti kemudian demikian juga hal yang sama untuk definisi setelahnya. Karwatib contohnya sholat rawatib. Maka penjelasan definisi, maka yang namanya mandub yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak termasuk mandub, muharam, makruh dan mubah. Namun yang diperintahkan ini tidak dalam bentuk harus, maka tidak termasuk mandub al-wajib. Dan mandub yusabu fa'iluhu imtithalan. Yang namanya amal yang mandub itu diberi pahala pelakunya jika imtisalan karena kesadaran melaksanakan perintah. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidaklah ada hukuman, tidaklah dihukum orang yang meninggalkannya. Maka menyerahkan, ngasihkan barang pada orang lain, hukumnya mandub. Maka orang yang menyerahkan barang ke temannya, menyerahkan pulpen, menyerahkan buku ke kawannya, maka jika dia melakukan hal ini karena kesadaran hukum, maka itu berpahala. Namun jika dia menyerahkan barang ke kawannya dengan tangan kanan, itu karena kebetulan. Karena biasanya pakai tangan kiri, ngepasi ketika itu pakai tangan kanan, maka tidak ada pahalanya. Atau karena adatan, maka tidak ada ganjarannya. Yang ada ganjarannya imtithalan, karena kesadaran untuk melaksanakan perintah. Disebut juga sunnah, disebut juga masnun, mustahaf, dan disebut juga naflan atau nafilah. Misalnya ada istilah salat nafilah. Muharram dalam bahasa Arab artinya al-mamnu, sesuatu yang dilarang. Secara istilah, manaha anhu syari', perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ala wajil ilzam, dalam bentuk harus, bitarki, harus ditinggalkan. Contohnya durhaka kepada dua orang tua. Penjelasan definisi tadi disampaikan, yang namanya muharram, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka bukan termasuk haram hal-hal yang hukumnya wajib, mandub ataupun mubah. Kemudian dalam bentuk harus ditinggalkan, maka tidak termasuk muharram al-makruh. Ya, maka perbuatan yang dilarang itu muharram. Adapun keluarnya perintah, keluarnya larangan, namanya tahrim. Keluarnya larangan, munculnya larangan, itu disebut tahrim. Perbuatan yang di, itu namanya haram atau muharram. Wal muharram, dan perbuatan yang diharamkan itu yusabu tariku imtithalan. Maka orang yang meninggalkannya berpahala manakala imtithalan, karena kesadaran untuk taat, bukan karena kebetulan. Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, dan berhak mendapatkan hukuman siapa saja yang menjadi pelakunya. Maka sama penjelasannya, disebut imtisalan artinya jika dia meninggalkan hal tersebut karena manusia, maka tidak ya, tidak berpahala. Yang berpahala meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, atau dalam bahasa di sini adalah karena kesadaran untuk taat. Jika bukan karena kesadaran untuk taat, kenapa dia tinggalkan zina? Takut virus. Maka tidak berpahala, karena takut sama makhluk. Kenapa dia tinggalkan korupsi? Takut KPK. Maka itu bukan imtithalan. Adakah ganjarannya? Enggak ada ganjarannya. Ya, karena bukan kesadaran untuk taat. Yang berpahala adalah manakala faktor pendorongnya adalah kesadaran untuk taat. Istahiqul hiqab, di sini diksinya adalah berhak mendapatkan hukuman untuk mengisyaratkan adanya peluang untuk dimaafkan ketika hal ini dibawa mati dan belum bertobat sampai akhir hayat. Maka ada peluang untuk dimaafkan, peluang untuk tidak mendapatkan hukuman. Selama tentu yang dibawa mati tadi bukan kemusyrikan dan kekafiran. Nama lainnya adalah mahdzur, nama lainnya adalah mamnu'. Makruh secara bahasa artinya mubghad, sesuatu yang dibenci. Wastilahan dan secara syariat, secara istilah, istilah fikih. Ini karena ini Pak, makna asalnya ini pembahasan fikih, bukan pembahasan usul fikih. Pembahasan ahkam itu pembahasan fikih, bukan pembahasan usul fikih. Namun karena ini adalah hal yang pasti, istilah-istilah yang pasti akan dijumpai dalam pembahasan usul fikih, maka ini dibahas sebagai mukaddimah bahasan usul fikih. Secara istilah makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, la ala wajil ilzam. Tidak dalam bentuk harus bitarki untuk ditinggalkan. Contohnya menerima barang pakai tangan kiri dan memberikan barang pakai tangan kiri. Maka yang namanya makruh itu dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat maka tidak termasuk makruh, wajib, mandub dan mubah. Kemudian la ala wajil izam, tidak dalam bentuk harus ditinggalkan, maka tidak termasuk makruh al-muharram. Dan makruh yusabu, diberi pahala orang yang meninggalkannya imtithalan jika karena kesadaran untuk taat, wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak dihukum pelakunya. Maka kata kuncinya imtithalan, dan penjelasannya sama dengan sebelumnya. Artinya jika bukan karena imtithal, maka tidak berpahala. Kemudian mubah, secara bahasa artinya mu'lan, sesuatu yang diumumkan. Atau makna yang kedua dalam bahasa Arab untuk mubah, al-ma'dhunu fihi, sesuatu yang diizinkan. Dan makna istilah diambil dari makna al-ma'dhun fihi. Tentu kalau makna istilah tidak ada hubungannya dengan mu'lan, sesuatu yang diumumkan dan disebar, luaskan, tidak ada hubungannya. Namun yang punya hubungan adalah dengan makna al-ma'dhun fihi. Maka mubah di sini sampaikan memiliki dua makna secara bahasa. Sesuatu yang diumumkan, disebarluaskan, dipopulerkan, nah, kemudian yang kedua sesuatu yang diizinkan. Secara istilah ma la yata'allaqu bi amrun, satu perbuatan yang la yata'allaqu bihi, tidaklah berkaitan dengannya amrun perintah, wala nahyun, tidak pula larangan. Terjemah bebasnya, satu perbuatan yang tidak diperintahkan atau tidak dilarang. Satu perbuatan diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Namun diperintah, tidak diperintahkan dan tidak dilarang di sini lidzatihi, jika dengan ansih melihat semata-mata perbuatan tersebut. Kalau ansih perbuatan tersebut, kalau makan ansih, maka itu netral, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Kal akli fi Ramadan lailan, semacam makan di bulan Ramadan di malam hari. Kalau semata-mata makannya, maka itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Ini artinya nanti mubah ini hukumnya bisa berubah berkaitan dengan dia jadi sarana untuk apa. Jika mubah, hal yang asalnya mubah ini jadi sarana untuk haram, maka jadi haram. Apa yang motivasi kenapa makan? Ya, ya nanti untuk jadi tenaga untuk mencuri, ya, maka ya, jadi haram. Karena ini persiapan mau maling, ya, makan dulu, maka jadi haram. Tapi kalau makan tersebut tidak kita kaitkan dengan faktor eksternal lidzatihi, maka dia hukumnya netral. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Kenapa makan? Ya, karena ya, untuk bekal mau datang pengajian. Nanti biar pengajian tidak keroncongan. Ya, maka ini sesuatu hal yang ya, hukumnya menjadi satu hal yang mustahab jika ngajinya. Ngaji mustahab. Hukumnya mandub, makannya mandub karena dia jadi sarana untuk mewujudkan hal yang mandub. Karena ngajinya ngaji yang ilmunya mandub. Ya, dan jika itu ngajinya ngaji yang ilmunya ilmu yang wajib untuk dia, maka nanti makannya jadi wajib. Maka yang namanya penjelasan definisi, yang namanya mubah tidak berkaitan dengan perintah. Terjemah bebasnya tidak diperintahkan. Maka tidak termasuk mubah, wajib dan mandub karena dua-duanya itu diperintahkan. Yang namanya mandub, yang namanya mubah itu tidak dilarang sehingga tidak termasuk dalam hal yang mubah, muharram dan makruh. Kemudian tadi itu lidzatihi tidak diperintahkan dan tidak dilarang lidzatihi kalau semata-mata melihat perbuatan tersebut. Maka keluar dari hukum mubah malau ta'allaqa bi amrun, seandainya berkaitan dengannya perintah. Kapan dia berkaitan dengan, kapan mubah ini berkaitan dengan perintah? Likauni wasilatan lima'murin bihi, karena dia menjadi sarana untuk mewujudkan sesuatu yang diperintahkan. Demikian juga keluar dari hukum mubah, manakala hukum mubah tersebut ternyata dilarang. Kenapa dia dilarang? Likauni wasilatan liman hiyin anhu, karena dia jadi sarana untuk perbuatan yang terlarang. Fa inna lahu hukmu makana wasilatan lahu, maka hal yang mubah tadi itu menjadi lahu hukmu, dia mendapatkan hukum makana wasilatan lahu, menjadi mendapatkan hukum sama dengan maksud dari sarana. Wasilatan lahu itu sama dengan maksud. Ini sama dengan tujuan. Maka hukumnya adalah sebagaimana hukum tujuan dari sarana. Maka ketika dia adalah sarana untuk makmur, sesuatu hal yang diperintahkan menjadi diperintahkan. Ketika dia jadi hal yang mubah tadi menjadi sarana untuk manhiyin, untuk mewujudkan hal yang terlarang, maka menjadi terlarang. Namun keadaan dia yang demikian itu menjadi diperintahkan atau menjadi terlarang karena dia menjadi sarana untuk menuju hal yang diperintahkan dan dilarang, tidaklah la yukhijuhu dhalika, hal tersebut tidaklah mengeluarkan dia dari statusnya sebagai mubah fil asli, pada asalnya. Dan mubah madama ala wasfil ibah, selama kemudian bersatus mubah, maka tidak berdampak pahala, tidak pula hukuman. Jadi maka makan, kalau makan ansih mubah. Ketika makan ini menjadi sarana untuk melaksanakan yang terlarang, yaitu mencuri, maka makannya jadi terlarang. Karena tujuan dari hal yang mubah ini adalah satu hal yang terlarang. Jika makan ini untuk supaya kuat sholat, supaya tidak koncongan pas sholat dan kuat untuk pergi sholat, maka dia menjadi satu hal yang diperintahkan atau bahkan menjadi satu hal yang diwajibkan. Namun status makan yang tadi hukumnya haram karena sarana mencuri atau hukumnya wajib karena sarana untuk bisa sholat dengan baik, itu tidaklah mengeluarkan dia dari status aslinya. Bahasanya hukum asal makan itu mubah. Karena dia menjadi haram itu makan untuk tujuan. Nah, kalau cuma makan saja mubah. Ketika tidak ada tambahan embel-embel, makan untuk persiapan ngerampok, nah, itu haram. Tapi makannya sendiri mubah. Ketika baru kemudian ada embel-embel, makan untuk persiapan rampok, itu jadi haram. Dan nama lain dari mubah adalah halal dan jaiz. Kemudian ahkam wada'iyah. Ahkam wada'iyah adalah ma wada'u syari' min amarat. Amarat artinya tanda. Berbagai macam tanda dan label yang diletakkan oleh syariat. Lithubut untuk menunjukkan ada au intifa atau tidak ada. Maka nanti kalau itu ada disebut sah. Kalau tidak ada nanti disebut batal. Ada orang yang sholat dan dia telah sholat secara riil, namun karena ternyata dia meninggalkan syarat sah sholat, maka meskipun secara riil dia itu sholat, tetap dia dikasih label belum sholat secara hukum. Belum sholatnya atau tidak sholat itu secara hukum, bukan tinjauan realita. Kalau realita gerakan sholat, dia telah sholat. Namun sudut pandang hukum itu belum ada sholat yang dia kerjakan. Atau dengan kata lain, nufus terlaksana. Ini sama dengan nanti labelnya namanya sah au ilgha atau nihil, nanti labelnya batal. Maka sebenarnya ahkam wada'iyah itu ada banyak, namun di sini yang dibahas cuma dua saja, yaitu sah dan fasad, ya, sah dan batal. Maka sahih dalam bahasa Arab artinya bebas dari penyakit. Sahih artinya sehat. Secara istilah adalah matarattabat, perbuatan adalah matarattabat yang berdampak, yang atau matarattabat yang terwujud dampak perbuatannya. Baik ini berkenaan dengan ibadah, ritual ibadah, atau berkenaan dengan transaksi. Maka yang namanya sah itu adalah ibadah yang dampaknya itu terwujud. Apa dampak ibadah? Tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Itu dampak ibadah. Apa dampak ibadah? Gugur kewajiban. Maka itu yang jika terwujud dampaknya, maka itu yang disebut dengan sah. Demikian juga akad yang terwujud dampaknya. Dampak akad jual beli, dampaknya adalah berpindahnya hak kepemilikan. Maka terwujud dampaknya itu berpindahnya hak kepemilikan. Itu yang disebut dengan sah untuk akad. Maka ibadah yang sah artinya adalah ibadah yang bari'at bidhimmah, gugur kewajiban. Wasaqata bi atolab, dan gugur darinya atolab tuntutan. Saqata bi tolab ini berkaitan dengan sah untuk ibadah yang hukumnya sunnah. Bari'at min hudhimmah berkenaan dengan ibadah yang hukumnya wajib. Maka ibadah yang hukumnya wajib itu dapat label sah manakala gugur kewajiban. Salat duha itu mendapatkan label sah manakala saqata bihi at-talab. Karena tentu salat duha bukan kewajiban, maka dia cuma talab saja, tuntutan, seruan untuk dikerjakan. Kemudian akad yang sah adalah matarattabat atharuhu, yang terwujud dampak akad tersebut ala wujud terwujud dampaknya ala wujud dihi dengan keberadaannya. Dan adanya akad terwujudlah dampak akad. Semacam taratibul milki, berdampak memiliki untuk akad jual beli. Maka dampak dari akad jual beli adalah memiliki. Penjual memiliki uang, kemudian pembeli memiliki barang. Walayakunu syai, dan sesuatu tidaklah sah kecuali dengan lengkapnya syarat dan tidak adanya faktor-faktor penghalang. Ya, kalau faktor penghalang untuk sholat, artinya pembatal-pembatal sholat. Untuk wudu, artinya pembatal-pembatal wudu. Contohnya dalam, contohnya untuk ritual ibadah, manakala seorang itu mengerjakan sholat pada waktunya, lengkap syaratnya, rukunnya, dan wajibnya. Contoh untuk akad, manakala seorang mengadakan akad jual beli, lengkap syaratnya yang telah diketahui, dan tidak ada plus, tidak ada mawani' faktor penghalang untuk sahnya hal tersebut. Maka jika hilang fukida, maka jika hilang satu syarat atau dijumpai satu faktor penghalang, yaitu satu pembatal, maka imtana'at as-sihhatu, maka tidak ada hukum label sah. Contoh, tidak adanya syarat dalam ibadah sholat tanpa tohara, sholat tanpa wudu. Contoh, hilangnya syarat dalam akad menjual barang yang belum dimiliki. Masih miliknya toko sudah dijual oleh BMT. Maka motor masih miliknya dealer, sudah dijual oleh BMT. Misalnya sudah dijual oleh koperasi, maka tidak sah karena barang belum dimiliki. Maka tidak sah, kenapa? Ada syarat sah jual beli yang belum terwujud. Contohnya adanya faktor penghalang dalam ibadah adalah ayat tatawa binaflin mutlakin, melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu terlarang. Di waktu yang terlarang, sholat sunnah mutlak pada saat matahari di tengah-tengah. Maka ini menjadi sholat yang tidak sah. Contoh adanya faktor penghalang untuk akad, ayyabi man talzamu al-jumu'atu, orang yang punya kewajiban sholat Jumat, yabi menjual syai'an sesuatu, dan ini setelah adzan yang kedua. Ala wajhin la yubahu, dalam bentuk yang tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dengan adzan yang kedua adalah adzan setelah khatib naik mimbar. Karena Syekh Ibnu Utsaimin penulis buku ini termasuk ulama yang mengatakan disyariatkannya adzan dua kali dalam sholat Jumat. Maka adzan yang menyebabkan menjadi faktor menyebabkan jual beli bermasalah adalah adzan yang kedua, yaitu adzan setelah khatib naik mimbar. Ala wajhin la yubah, dalam bentuk yang tidak diperbolehkan. Artinya misalnya tidak dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat sudah adzan, tidak ada air, bisa untuk wudu kecuali harus beli air kemasan. Bagaimana hukum jual beli? Ini ada orang yang wajib sholat Jumat, sudah terdengar adzan, masjid airnya mati, keran mati semua, PDAM mati, sumur tidak punya, air sumur sudah habis karena diambil hotel. Sudah diambil hotel sama apartemen, air sumur habis, PDAM mati. Ini sudah adzan, dia belum berwudu. Dia baru bisa kemudian berwudu apa? Beli air kemasan. Maka ini wajhin yubah. Ini bentuk yang diperbolehkan, terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Nanti pilihannya sholat Jumat gak pakai wudu, ya, atau ya, berwudu, ya, namun harus beli ya, air kemasan. Namun ini belinya setelah adzan, ini problem. Maka ini wajhun yubah. Yang tidak boleh itu ala wajin la yubah, dalam bentuk yang tidak diperbolehkan, yaitu tanpa alasan. Maka perkataan penulis di sini mengisyaratkan kalau beliau berpendapat batalnya transaksi jual beli setelah terdengarnya adzan. Ya, karena beliau contohkan itu jadi mani, mani yang menyebabkan menghalangi sahnya transaksi. Dan ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya jual beli setelah terdengarnya adzan. Setelah terdengarnya adzan, tidak harus selesainya adzan, namun setelah terdengarnya adzan itu jual beli yang tidak sah. Namun ada pendapat yang lain, dan itu pendapat jumhur, yang mengatakan jual beli sah namun berdosa. Namun pendapat penulis buku ini jual belinya tidak sah. Kemudian fasid secara bahasa artinya adzahib, yang pergi, diaan, sia-sia, bakhosron dan rugi. Secara istilah malayatarotab, tidak terwujud dampak perbuatan, baik bentuknya adalah ritual ibadah ataupun transaksi. Maka ibadah yang fasid, ibadah yang batal, adalah ibadah yang la tabru bihi adzimmah, belum menggugurkan kewajiban. Untuk sholat fardu misalnya, sholat fardu yang batal, itu artinya belum menggugurkan kewajiban. Walayas katubi atau labu, dan belum gugur tuntutan. Ini untuk amal yang, untuk ritual ibadah yang hukumnya mandub, contohnya sholat duha. Kasolat di kebelah waktiha, semacam sholat sebelum waktunya, sholat fardu sebelum waktunya, sholat duha sebelum waktunya. Maka sholat fardu sebelum waktunya lata berubi zimmah, kewajiban belum gugur. Sholat duha sebelum waktunya, maka la yaskutubihi at-talab. Ya, maka tuntutan dan perintah, berupa perintah anjuran untuk sholat duha belum gugur. Dan akad yang batal mala tatarattab atharuhu alaihi, yang tidaklah terwujud dampak transaksi dalam perbuatan tersebut. Contohnya bai'il majhul, menjual barang yang tidak diketahui. Barangnya ada namun tidak diketahui. Maka tentu majhul beda dengan ma'dum. Kalau ma'dum itu tidak ada. Maka menjual anak unta namun unta betina ini belum bunting, itu namanya baik ma'dum. Menjual sesuatu yang belum ada, ini unta betina belum bunting, sudah kemudian kalau ini punya anak saya jual harganya sekian, ini namanya baik ma'dum. Kalau unta tersebut sudah bunting, unta tersebut sudah bunting, sudah ada, non tidak diketahui jantan ataukah betinanya dan seterusnya, maka ini baik majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Kalau kemudian orang itu jual HP, namun HP-nya masih di toko, maka itu baik ma'dum, barangnya tidak ada. Tapi kalau kemudian orang jual HP, HP-nya sudah ada di sini di kantong, namun di kantong dan nggak ketahuan warnanya merah ataukah kemudian hitam atau kemudian yang lain apa mereknya dan seterusnya, namanya baik majhul. Barangnya belum diketahui, diketahui keadaannya dan kondisinya. Dan semua yang tidak sah, semua ibadah yang tidak sah, demikian juga akad yang tidak sah, demikian juga perjanjian yang tidak sah, hukumnya haram. Karena itu adalah di antara bentuk melanggar batasan Allah, dan itu adalah termasuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang yang membuat persyaratan dengan persyaratan atau perjanjian yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Wal fasid wal batil, fasid dan batal itu maknanya sama. Illa fi maudu'ain, kecuali dalam dua kasus. Dan itu pun menurut madhab Hanabilah. Ini yang membedakan antara fasid dan batil dalam kondisi tertentu. Adapun menurut kemudian mazhab yang lain, semuanya tidak ada bedanya. Maka al-awal yang pertama fil ihram, untuk ihram. Faraku, maka mereka para ulama Hanabilah membedakan antara fasid dan batil. Maka fasid adalah manakala muhrim, orang yang ihram untuk haji, melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Dan haji yang ihram haji yang batal adalah orang yang kemudian dalam kondisi ihram haji kemudian murtad dari Islam, maka itu disebut batil. Adapun jika tidak dalam bentuk murtad, cuma melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul pertama, ya, maka ini disebut hajinya itu batal. Ya, hajinya itu batal, namun batal dengan istilah, ya, dengan label, dengan nama fasid. Maka ketika dalam ibadah haji, maka nanti tahalul itu ada dua macam, tahalul pertama dan tahalul yang kedua. Kalau kemudian orang itu betul-betul bebas dari larangan, manakala telah tahalul yang kedua. Kalau orang itu baru tahalul yang pertama, semua larangan ihram itu boleh kecuali perempuan, kecuali dan yang berkaitan dengannya. Kecuali sentuhan bersawat, demikian juga apalagi hubungan suami istri. Kalau sampai terjadi hubungan suami istri baru kemudian tahalul pertama, setelah tanggal 10 Dzulhijjah tiba dan dia baru melakukan dua kewajiban, lempar jumratul aqabah kemudian potong rambut, dan dia belum menyembelih hadyu, kalau dia demikian juga belum tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i haji, ya, maka dia baru melakukan dua hal. Misalnya dua hal tersebut dia ambil yang umumnya dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, yaitu lempar jumratul aqabah dan gundul kepala. Selesai gundul kepala, maka itu tahalul pertama. Nah, setelah tahalul pertama ini, maka boleh pakai baju biasa, boleh pakai parfum dan seterusnya, dan tidak boleh kemudian sentuhan bersahwat, apalagi hubungan suami istri. Kalau kemudian sampai terjadi hubungan suami istri, hajinya batal, yang dalam istilah sebagian ulama disebut fasid. Maka hajinya batal, dan konsekuensi haji yang batal karena hubungan suami istri, ya, pertama hajinya batal, dan yang kedua wajib diteruskan sampai selesai, tidak boleh kemudian berhenti kemudian pulang. Non wajib diteruskan sampai selesai. Ini beda batal haji, batal dalam bab haji dan batal di bab sholat. Ya, kalau batal di bab sholat ya sudah, nggak usah diteruskan. Ya, diteruskan malah nambah dosa karena ngejek sholat. Tapi kalau haji wajib diteruskan, wajib diteruskan. Kemudian ada kewajiban untuk haji tahun berikutnya, dan kemudian wajib kemudian menyembelih seekor unta. Itu konsekuensi kalau batal hajinya karena hubungan suami istri. Kemudian yang kedua dalam nikah, maka mereka sejumlah ulama membedakan antara istilah fasid dengan batal. Fasid manakala akad nikah tersebut diperselisihkan oleh ulama batalnya. Contohnya nikah tanpa wali. Perempuan menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan mengatakan pada seorang laki-laki, kunikahkan engkau dengan diriku dengan mahar sekian. Maka ini sah menurut madhab Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama, dan itulah yang benar. Nah, maka batalnya nikah tanpa wali di sini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan istilah itu nikah yang fasid, bukan nikah yang batal, namun nikah yang fasid, karena realita fikihnya diperselisihkan. Kemudian akad nikah yang batil yang ulama sepakat batalnya. Contohnya akad nikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Dia belum selesai masa iddahnya sudah terjadi akad nikah. Maka itu akad nikah yang batal dengan istilah batil. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ghudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.